yang punya lain dari yang lain. Dan juga buat rekan-rekan musisi yang hadir, diucapkan salam kompak selalu buat rekan-rekan Sonasi seperjuangan bersama kami. Kali ini langsung satu persembahan, ke tengah-tengah Anda akan saya tampilkan satu penampilan bersama princessnya Disco Dut Om Cewes. Ini dia satu kebersamaan bersama Neng Vivi Aulia, the princess from Disco Dut Om Cewes. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati.